sadari aku bukanlah yang terbaik. Meski aku mencintaimu dan menyayangimu, saat ini baru ku sadari aku bukanlah yang kau cari. Meski aku aku bukanlah